janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Padamu di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Hati ini sayang, hanya wajah. Dalam hati ini sayang.